Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan iklan segede gajah yang dimuat bertubi-tubi berisi ucapan selamat kepada Menteri ESDM yang mendapatkan anugerah bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden. Di mana pada saat bersamaan, KPK telah menangkap kepala SKK Migas lantaran ketahuan menerima suap dan bahkan ada duit bermiliar-miliar ditemukan di kantor Sekjen Kementerian ESDM. Dia bertanya, masih pantaskah menteri terkait menerima penghargaan jika lembaga di bawahnya terbukti korup? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Teten Mas Duki. Pak Teten, apa komentar Anda soal ini? Ya, menurut saya sih penghargaan itu harusnya datang dari luar pemerintah, dari dunia internasional, dari dunia bisnis, dari masyarakat, bukan dari dalam pemerintah sendiri. Saya kira ini tidak etis ya, apalagi penghargaan itu diberikan pada satu kementerian, katakanlah Menteri SDM yang justru bermasalah ya, kalau kita bicara soal kinerjanya. Apa yang mau kita berikan penilaian di bawah kementeriannya, hancur. Misalnya ada KKSK yang berperan penting mengawasi produk migas dalam negeri. Nah, jadi ini kan seperti dagelan ya penghargaan itu. Saya kira itu hanya untuk memberikan apresiasi kepada teman-temannya sendiri. Tapi itu kan yang lucunya di situ. Sekali lagi bahwa penghargaan itu harus oleh orang luar ya, memberikan penilaian. Kalau ini kan sebenarnya ya mereka yang punya tugas sendiri, mereka menilai sendiri, mereka memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Ini kan lucu. Hal seperti ini gak usahlah ya dilakukan lagi. Saya kira misalnya kalau kita lihat pemberian gelar pahlawan, itu kan kalau kita analogkan biasanya kan justru datang dari masyarakat. Misalnya usulan tokoh tertentu untuk didorong mendapatkan gelar pahlawan, itu kan sebenarnya sudah muncul dulu di publik ya. Nah kalau ini kan saya kira tidak. Ini lebih inisiatif presiden untuk memberikan penghargaan kepada anak buahnya yang memang itu bekerja karena tugasnya. Dan tidak ada prestasi yang luar biasa. Jadi nggak ada alasan yang cukup rasional kenapa itu diberikan gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat penilaian terhadap penerima penghargaan ini, Pak? Ya, penilaian ini kan sekira nggak lewat sebuah proses seleksi yang ketat atau penilaian yang dengan standar tentu. Kita tahulah ini kan satu kementerian yang kinerjanya buruk juga dapat penghargaan. Ada harapan, Pak, ke depannya terhadap penghargaan ini? Saya tidak berharap apa-apa, malah saya bilang nggak boleh lagi lah memberi penghargaan untuk dirinya sendiri. Ini kan lucu. Demikian Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Teten Mas Duki. Saya, Mandariska.